Idris Apandi sebagai Kirepso dan pembawa cerita Neni Sumardi. Teknik dan montase Agus Budianto dengan sutradara Denny Denhas. Pada kisah yang lalu diceritakan, Kisabram sudah menikahi seorang gadis tetangga Wulandari. Gadis itu bernama Yati. Namun ternyata, Yati hanya dipergunakan untuk menunggu bulan purnama untuk meminum darah gadis itu saat Kisabram butuh darah segar, sebelum tubuh Kisabram pucat kehabisan darah, sebelum tubuh Kisabram berbulu menjadi seekor serigala. Akhirnya, Yati mati di tangan Kisabram. Lalu mayat gadis itu diantar ke hulu sungai Tembesi atas permintaan Mak Rompang, karena menurut Mak Rompang, gadis itu belum mati. Gadis itu di sana akan dipenjara, akan dijadikan budak oleh Mak Rompang. Setelah aku menempuh perjalanan berhari-hari, akhirnya aku sampai juga di hulu sungai Tembesi ini. Tapi, bagaimana caranya aku membawa mayat istriku ini ke sana? Aku sudah terlampau letih, sudah tidak kuat memanggul mayat ini lagi. Aku tidak tahu lagi caranya memanggul mayat ini ke tempat persemayaman Maromba. Atau aku lempar saja mayat ini ke dalam air terjun itu. Kisabram, letakkan saja mayat istrimu itu di sana. Suara Mak Rompang. Tapi aku tidak melihat sosok tubuh Mak Rompang itu. Aku ada di puncak air terjun ini. Lihatlah. Mengerikan. Mak Rompang seolah-olah berdiri di puncak air terjun itu. Tapi dia tidak jatuh. Rambutnya yang hitam melebat menutupi mukanya yang keriput. Sedangkan tubuhnya diselimuti dengan kain putih yang berkibar ke sana kemari ditiup angin. Letakkan di atas batu itu. Tidurkan di atas batu itu. Iya. Kamu seperti orang tidur saja, Yati. Hanya tubuhmu dingin dan pucat. Tubuh Yati melayang lurus menembus air terjun. Tubuh itu dihantam air terjun dan tenggelam. Dari mana datangnya burung-burung gagak ini? Dia mengelilingi air terjun seperti ada yang dicarinya. Tubuh Yati yang timbul di permukaan air disambar burung-burung gagak itu. Burung-burung gagak itu seperti kelaparan. Mereka sangat puas. Itu kesalahanmu, Kisabram. Oh, tidak sempurna menjalankan upacaramu. Sehingga tubuh istrimu harus menerima hukuman seperti itu. Tidak sempurna. Aku tidak mengerti, Marombang. Seharusnya dia rela menyerahkan dirinya padaku. Bukan karena kopaknya, jadinya dia ketakutan. Aku tidak tahu. Waktu itu aku sudah kehausan. Aku sudah tidak sabar, Marombang. Pergilah. Karena ada upacara-upacara lain yang harus dia jalani. Iya. Wulandari, apa mah? Terlihat dari lubang dinding ini, siapa itu? Yati. Kamu lihat dandanannya? Iya, bajunya bagus, sedangkan perhiasannya bercahaya kena sinar bulan. Tapi kenapa dia berdiri di halaman rumah kita ya, Mak? Seharusnya dia ke rumahnya. Mungkin dia ingin pamer kekayaannya pada kita. Itu sebabnya dia berdiri di halaman rumah kita. Cantik ya, Mak? Iya. Dia bertambah cantik sejak sudah menjadi istri Kisabran. Kalau orang sudah kaya, pasti kelihatannya cantik. Walau sebenarnya dia itu jelek. Tapi karena sudah terurus, makan sudah teratur, tidur teratur, semua teratur. Coba kalau kamu yang jadi istri Kisabrang, pasti kamu akan lebih cantik daripada dia. Baunya harum ya, Mak. Bau kembang kemboja. Bukan bau kemang kamboja, tapi bau kemang mawar. Dia melangkah ke depan pintu rumah kita, Mak. Kurang ajar. Dia mau pamer pada kita. Mak, dia mengetuk pintu. Biar saja. Jangan bukakan pintu. Pasti dia mau pamer kekayaannya pada kita. Jentuti, Jensen, tahu nggak? Jentuti kenapa, Bu Parto? Ada apa sih, Bu Parto? Ceritain dong. Iya, Jentuti. Iya, cerita dong, cerita. Dari tadi Jentuti terus. Iya, sekarang dia langsing loh. Tambah cantik dan tambah muda lagi. Iya, padahal dulu sering mengeluh terlambat bulan lah, sering mules lah. Pegel-pegel waktu datang bulan lah. Oh, itu. Mau tahu resepnya? Loh, memangnya Jumnati tahu? Wong yang ngasih tahu resepnya saya kok. Apa sih? Nih. Mempas kapsul. Mempas kapsul sangat manjur melancarkan dan mengatur haid tepat pada waktunya. Melancarkan peredaran darah. Mengembalikan urat-urat yang berkerut sehabis melahirkan. Mempas kapsul dapat melangsingkan dan memperindah tubuh Anda. Mempas Kapsul, produksi PT Sinar Effendi Murni. Dia mengetuk pintu kita lagi, Mak. Biar saja. Apa kamu tidak panas melihat dia pamer kekayaannya pada kita? Pamer perhiasannya pada kita. Kurang ajar sekali. Dia mulai tidak sopan menutup pintu rumah kita. Hei, kalau kamu mengetuk pintu rumah orang, yang sopan sedikit. Buka, Wulan. Kita ingin tahu mau apa dia. Dika, lu? Yati. Yati? Ah, kok siapa, Dik? Tadi dia berdiri di halaman rumah kita. Lalu, dia mengetuk pintu kita. Yang mengetuk pintu rumah ini aku, Mak. Ah, jangan main-main, Mandita. Aku sungguh-sungguh, Mak. Aku tadi panggil Pak dan Mulan tidak mendengarnya. Mak, itu sebabnya aku ketuk pintu rumah ini keras-keras. Lalu, Yati tadi kemana? Ya, di rumah suaminya, Mak. Ah, sudahlah. Bekas cambuk di punggungku jadi sakit lagi memikirkannya. Buat apa, Mak, pikirkan dia? Kalau membuat emak sakit. Eh, berapa kau diberi upah oleh kelurahan hari ini? Cuma segini, Mak. Yang lain mana? Habis di tempat judi, ya? Siapa yang berjudi? Aku tidak pernah berjudi lagi, kan, Mak? Ya, ya, ya. Sini, berikan padaku. Nih. Loh, bapak mana, Mak? Bapakmu sudah tidur sejak sore tadi. Mungkin sekarang sedang bermimpi. Mimpi naik kereta kuda. Mimpi jadi orang kaya. Kang Mandita, betul akan tidak bertemu dengan Yati tadi? Masa aku bohong, Ulat? Tolong, Pak. Ambilkan kaleng jahitan ibu. Tuh, di belakang bapak. Kenapa, Pak? Kenapa? Tanganku, Bu. Acuh, punggungku juga linu. Aduh, bapak ini encok rupanya. Sebentar, Pak. Aduh, orang lagi sakit kok malah ditinggal, Bu. Nah, Pak, minumlah ini. Ini apa, Bu? Dutarema, obat rematik encok sakit pinggang. Bila Anda rematik, pegal linu, sakit pada sendi dan tulang, encok pada tangan, kaki, punggung, atau sakit pinggang, minum segera tablet Dutarema. Dutarema, tablet anti-rematik yang bekerja cepat dan ampuh untuk mengatasi segala macam sakit persendian dan tulang, rematik dan sakit pinggang. Sudah sembuh, Pak, encoknya? Ya sudah, dong. Ibu memang hebat. Yang hebat bukan ibu, Pak, tapi Dutarema. Dutarema, produksi PT Sinar Effendi Murni. Tidurmu ini. Nenek perlu apa? Kau pergi ke rumah Wulandari. Untuk apa? Ambil benda yang dibungkus dengan kain putih di bawah pintu rumahnya. Benda apa itu, Nek? Daun sirih kembar. Harus ke sana. Kalau perlu, sekarang dan ini, malam ini juga. Aku tidak bisa. Aku malu keluar dengan wajah seperti ini. Tapi aku butuh kan ini. Aku sudah menyuruh Yati ke sana, tapi dia tidak bisa. Siapa sebenarnya nenek ini? Gandini. Bapakku. Gandini. Ya. Kamu bicara sama siapa, ha? Aku tidak bicara, aku sedang duduk. Aku dengar kau bicara dengan seseorang tadi. Tidak, Bapak, aku sedang duduk. Tidurlah. Hari sudah larut malam, ya? Iya, Pak. Aku mau menolong Nenek. Tapi Nenek harus bilang siapa nama nenek dan bagaimana bentuk nenek yang sebenarnya. Namaku Makrompang. Sedang bentukku suatu saat kau akan tahu. Makrompang. Baik Makrompang, aku mau membantu Makrompang. Asal Makrompang juga mau sungguh-sungguh membantuku. Aku akan sungguh-sungguh membantumu, Gandini. Mana buktinya? Bantuan Makrompang tidak pernah terbukti kebenarannya. Kang Batara sampai sekarang tidak pernah datang lagi ke rumahku. Tapi kau sudah ketemu Batara. Hanya sekali itu di tempat Makrompang. Bahkan hasilnya, aku sakit sampai sekarang ini. Siapa yang bilang kamu sakit? Semua orang bilang aku sakit. Kamu tidak sakit. Aku tidak sakit. Tapi lihat, mukaku sudah tua begini, keriput seperti nenek-nenek. Sehingga aku malu keluar rumah. Oh. Aku bisa menyembuhkanmu. Asal kamu mau ke tempatku. Aku tidak mau. Nanti tubuhku ditinggal begitu saja. Sudah dua kali aku mengalaminya. Dulu aku berbuat begitu karena terpaksa. Tidak, aku tidak mau lagi. Pasti tubuhku akan ditinggal lagi setelah tidak dibutuhkan. Kalau kamu ragu-ragu, sebaiknya kita buat suatu perjanjian. Kita buat suatu sumpah. Hah? Sumpah? Kita mengadakan sebuah upacara persumpahan di tempatku. Di hulu sungai Tembesi. Baiklah, aku setuju agar Makrompang tidak melanggar janji lagi. Ah, bagus. Kapan kau akan ke tempatku? Aku mau ke tempat Makrompang. Asal Makrompang mau mengobati wajahku ini. Ah, Kandini. Kalau aku obati kamu, maka aku tidak akan bisa berbuat apa-apa lagi. Kecuali aku menunggu selama 20 tahun. Karena selama ini, aku sedang meminjam kekuatan. Aku sedang meminjam tenagamu. Tapi kini tenaga itu mulai hilang. Tenaga itu mulai habis dari tubuhku. Jadi, kau berangsur-angsur pulih tenagamu. Jadi kamu sebenarnya bukan sakti, tapi tenagamu aku pinjam nanti. Kasian juga nih, dia menangis karena aku. Aku minta maaf padamu. Iya, tapi sembuhkan dulu wajahku, sehingga aku tidak malu keluar rumah. Jadi, kamu tidak melihat aku menjadi tidak bertenaga lagi. Karena tenagaku akan kupergunakan untuk menyembuhkanmu. Aku begini bukan atas kemauanku, Makrompang. Tapi atas kemauan Makrompang. Nah, sembuhkan aku. Baru aku mau membuat persumpahan. Baru aku mau mengambil daun sirih kembar di rumah Wulandari. Ya, baiklah, Kandini. Aku akan sembuhkan wajahmu seperti semula. Walau aku harus menanggung akibatnya. Tapi, kau harus datang ke tempatku di hulu sungai Tembesi malam ini juga. Kita buat perjanjian. Kita buat persumpahan. Baik, aku bersedia. Asal Makrompang mau membantu aku kalau aku butuhkan. Dan bantuan itu harus berhasil. Iya. Aku akan bantu kamu. Nah, sembuhkanlah wajahku. Baik, Kandini. Kamu orang yang keras. Tapi aku suka padamu. Tutuplah matamu. Aku akan mengobatimu. Tapi ingat, begitu kamu buka mata, maka kamu sudah berada di tempatku, di hulu sungai Tembesi. Iya. Yuk, itu si Andi, pengantin baru kan? Kok udah loyo begitu ya? Andi. Halo pengantin baru,